وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله melanjutkan sedikit biografi sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Seperti tadi ya sudah saya sebutkan bahwa beliau seorang yang dermawan, suka memberi, berbagi dengan orang-orang yang duafa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang kesulitan. Pernah sahabat Ibnu Umar memiliki seorang budak wanita yang bernama Rimsah. Budak ini cantik dan sangat disukai oleh sahabat Ibnu Umar. Karena dia ingin mengharapkan pahala dari Allah, budak ini dimerdekakan lillahi ta'ala. Karena sahabat Ibnu Umar ingin mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada derajat albir, kebaikan, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi seorang ketika dia berinfak, ketika dia bersedekah, bukan dengan sesuatu yang dia sudah enggak suka. Dia berinfak dengan pakaian, bukan sesuatu yang sudah lusuh. Dia berinfak dengan makanan, bukan sudah basi, bukan. Dia berinfak dengan sesuatu yang dia sendiri masih senang. Dia sendiri masih suka, ini baru infak yang bernilai besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini persis seperti sahabat Abu Thalhah. Ketika turun ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada derajat albir, kebaikan yang sempurna, kebaikan, sampai kalian menginfakkan, mensedekahkan apa yang kalian cintai. Datang sahabat Abu Thalhah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, Allah berfirman demikian-demikian. Harta yang saya paling sukai ya Rasulullah ini Bayruha. Saya jadikan Anda sebagai saksi, kebun ini lillahi ta'ala. Bayruha itu kebun korma yang ada di jantung kota Madinah. Yang di tengah-tengah kebun itu ada kolamnya. Bisa dibayangkan kebun di negeri padang pasir, di tengah-tengahnya ada kolam. Ini tentu ya kebunnya orang kaya. Lagi pula kebun tadi di jantung kota Madinah. Dia infakkan. Dan Nabi memuji sahabat Abu Thalhah bahwa ini adalah harta yang beruntung, harta yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, harta kita yang sesungguhnya adalah yang sudah kita belanjakan untuk kebaikan. Sedangkan harta yang masih tersimpan bukan harta kita, kalau kita mati beralih kepada ahli waris kita. Makanya Rasulullah mengatakan, maluka ma qaddamta. Hartamu adalah yang sudah kamu suguhkan. Hartamu adalah yang sudah kamu belanjakan. Yani pada pos-pos kebaikan tentunya. Wa ma akharta fali warasatika. Hartamu yang masih kamu simpan itu harta ahli warismu. Kalau kau mati bukan hartamu lagi. Ya kalau ahli warismu orang yang baik ya kan. Ahli waris kita orang yang baik, mungkin harta itu akan dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, kalau seandainya ahli waris kita, misalnya waliyadzubillah orang yang tidak baik, kita yang capek-capek mencari harta, ya ahli waris kita yang berfoya-foya menggunakan untuk maksiat. Sahabat Ibnu Umar sedih kalau terlewat dari kebaikan. Pernah satu saat sahabat Ibnu Umar baru tahu kalau orang melayat jenazah sampai jenazah disolati mendapatkan pahala satu kirot. Dan kalau mengantar jenazah ke kuburan sampai dikubur, dia mendapatkan satu kirot. Berarti kalau dia melayat kemudian ikut mengantar sampai kuburan sampai dikubur, berarti dapat dua kirot. Pahala yang besar. Sahabat Ibnu Umar belum dengar hadis ini dari Nabi. Maka dia mengutus pembantunya. Tolong ya, tanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah. Pernah enggak Rasulullah menjelaskan seperti ini, kalau orang melayat jenazah sampai disolati dia mendapatkan satu kirot, kalau seorang mengantar jenazah sampai dikubur dia mendapatkan satu kirot? Ibnu Umar menunggu. Utusan tadi sampai kepada Aisyah dan bertanya seperti tadi. Kata Aisyah, ya benar seperti itu. Kemudian utusan tadi pulang menghabarkan kepada sahabat Ibnu Umar, saya sudah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, memang benar seperti itu. Rasulullah menyebutkan. Sahabat Ibnu Umar pun yang di tangannya ada kerikil, kemudian dia melemparkan kerikil yang di tangannya seraya menyesal, kok baru sekarang saya ngerti hadis ini. Berapa banyak pahala yang sudah terlewat. Pernah enggak kita nyesali dosa? Jangan nyesali ya kesempatan berbuat baik ternyata tidak kita manfaatkan, ya. Kita bisa beramal ternyata kita tidak manfaatkan. Paling yang kita sesali ya ketika kita terlambat buka toko kemudian untungnya sedikit, terlambat ya pergi ke sekolah kemudian dihukum, paling itu aja. Kalau menyesali kebaikan yang terlewat, ya berarti menyesali pahala yang tidak dia dapat, ini jarang. Sahabat Ibnu Umar nyesel kenapa baru sekarang dia tahu hadis ini, berarti berapa banyak pahala yang sudah terlewat. Sahabat Ibnu Umar seorang yang suka menebarkan salam. Karena Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menebarkan salam. Menebarkan salam berarti menebarkan kedamaian. Menebarkan salam berarti mendoakan orang lain dengan doa yang baik. Bahkan sahabat Ibnu Umar ini kebiasaan kalau orang ke pasar itu kan menjual atau membeli. Ibnu Umar tidak. Pergi ke pasar tidak ada tujuan kecuali hanya nebarkan salam. Kalau sekarang ada orang seperti itu mungkin akan diacungkan ya jari telunjuk di atas jidatnya, ini orang gemblung atau apa. Padahal dia ingin menebarkan sunnah Rasulullah. Terutama orang-orang yang di pasar, mereka orang-orang yang biasanya lalai. Tempat yang banyak berkumpulnya orang, kesempatan untuk mengajari mereka ya salam yang telah diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditegur, "Lah kamu masuk ke pasar enggak menjual, enggak membeli?" Kata satu Ibnu Umar, ya. "Ya Aba Butain, saya pergi ke pasar untuk menebarkan salam." Tidaklah sahabat Ibnu Umar melewati tukang pungut, ya suka memunguti apa namanya barang-barang yang jatuh. Tidak pula sahabat Ibnu Umar melewati orang yang ya berjualan atau orang miskin, kecuali sahabat Ibnu Umar menyalaminya. Gak pilih-pilih. Gak pilih-pilih orang. Pokoknya dia muslim, salami. Apakah dia tukang, istilah sekarang tukang rosok, mungkin tukang pungut, ya kan? Tukang rosok atau orang miskin, disalaminya. Seperti ini. Sayang dengan orang-orang lemah. Sayang dengan orang-orang yang mereka ekonominya terpinggirkan. Sahabat Ibnu Umar seorang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Umar kalau membaca ayat dalam surat Al-Hadid ayat 16, Ibnu Umar menangis. Ayat alam yakni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka khusyuk untuk mengingat Allah. Sahabat Ibnu Umar kalau membaca ayat ini nangis. Dan seperti itu memang Rasulullah sendiri kalau membaca Al-Quran Rasulullah menangis. Betul-betul meresapi, menghayati apa yang dibaca. Lah kalau masing-masing kita membaca Al-Quran sambil kita fahami isi kandungannya, insya Allah akan bertambah keimanan, akan bertambah kecintaan kepada Allah, akan bertambah rasa takutnya kepada Allah. Asalkan kita mau membaca, kemudian kita merenungi, memahami isi kandungannya. Sahabat Ibnu Umar seorang yang selalu menetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada pembantu sahabat Ibnu Umar ditanya tentang ibadahnya Ibnu Umar. Kata pembantu tadi, kamu enggak akan mampu. Ibnu Umar itu terus berwudu setiap sholat antara dua sholat yang di tangannya itu mushaf Al-Qur'an. Misalnya sholat maghrib. Kemudian untuk menunggu isya baca Al-Quran. Sholat duhur untuk menunggu asar baca Al-Quran. Pada asar nunggu maghrib baca Al-Quran. Pada maghrib nunggu isya baca Al-Quran. Sulit ya seperti ini kan? Tapi ya seperti itu. Orang kalau ngerti besarnya pahala. Orang kalau ngerti bahwa hidup di dunia hanya sebentar, maka dia apapun akan diusahakan. Mumpung masih hidup, mumpung masih dikasih kesempatan, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Ibnu Umar kalau tertinggal sholat isya berjamaah, beliau sholat malam semalam suntuk. Kalau beliau sholat isyanya terlambat, terlambat di sholat isya, beliau sholat malam semalam suntuk. Beliau banyak sholat malamnya. Terkadang bertanya kepada pembantunya, apakah ini sudah masuk waktu sahur? Kata pembantunya, belum. Ibnu Umar berdiri sholat lagi. Sampai pembantunya mengatakan, ini sudah masuk waktu sahur. Sahabat Ibnu Umar duduk, kemudian istighfar, berdoa sampai waktu subuh. Seperti ini orang-orang yang baik, yang namanya terkenang, sebutannya harum. Mereka bukan yang melewati hari-harinya hanya memainkan apa? Sekarang gimana itu? Ya, Pokemon, ya kan? Memainkan game, ya sibuk dengan perkara-perkara yang enggak ada faedahnya. Ya. Kemudian sahabat Ibnu Umar, kita tutup dengan beliau menasehati penguasa dengan cara yang bijak, mengarahkan mereka untuk memperhatikan kondisi masyarakat. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi penguasa, bertemu dengan sahabat Ibnu Umar, maka Muawiyah bertanya, wahai Ibnu Umar, apa keperluan anda apa yang Anda perlukan? Kata Ibnu Umar, keperluan saya bertemu dengan Anda. Ya. Jangan sampai ada seorang muslim pun yang tertumpah darahnya karena membela kamu. Dan perhatikan ya, para budak-budak yang sudah dimerdekakan, mereka tolong dikasih bagian dari Baitul Mal. Karena dulu para budak-budak itu kan namanya ngikuti tuannya, sehingga yang dikasihkan tuannya dari Baitul Mal. Pembagian harta dari Baitul Mal yang atas nama tuannya. Sekarang sudah merdeka, dia enggak tercatat. Tolong, ini dicatat. Orang para budak yang dimerdekakan, tolong mereka dikasih santunan. Dari banyak cerita yang sudah kita sebutkan, bagaimana Ibnu Umar orang yang lembut hatinya, orang yang sayang kepada du'afa, kepada orang-orang yang lemah. Karena sesungguhnya orang yang lemah adalah sumber rezeki dan sumber pertolongan dari Allah. Bisa jadi karena orang-orang yang lemah, dengan keikhlasan doa mereka, Allah memberikan kemenangan dan pertolongan atas umat ini. Rasulullah mengatakan, innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Hanyalah kalian ditolong dan diberi rezeki oleh Allah disebabkan karena orang-orang lemah di antara kalian. Aw kama qala alaihi as-salatu wassalam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.